Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalamu alaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali permintaan tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, agar Allah menolong derap langkah kita, agar Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan kita taufik untuk belajar, tapi juga memberikan taufik untuk mengamalkan dan mengampuni segala khilaf kita dan dosa-dosa kita. Karena pasti kita penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Maka semoga Allah mudahkan itu semua untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana marilah kita buka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang luar biasa. Nikmat dipertemukan dengan salah satu buku terbaik di dunia yang bernama Riyadhus Shalihin dan diberikan keistiqomahan sampai hari ini. Karena banyak orang dipertemukan dengan kitab ini tapi tidak diberikan keistiqomahan. Dan kita baru akan berubah jika kita istiqomah mengkaji kitab ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah selalu kaidah para ulama, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten berada di sebuah titik kebaikan, titik yang berupa kajian, titik yang berupa ilmu, maka dialah yang akan tumbuh. Dialah yang akan tumbuh. Dia akan berkembang. Dia akan berubah. Tanpa keistiqomahan tidak bisa, jemaah. Tanpa konsistensi semua hanya sekedar memori aja dan ucapan serta kenangan. Kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik, lebih soleh, lebih soleha, kita harus istiqomah mengkaji kitab yang luar biasa ini. Maka semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dan kita bersyukur kepada Allah telah dipertemukan dan masih diberikan kekuatan untuk bertahan sampai hari ini. Semoga kalau kita bersyukur hari ini, la'azidannakum, Allah akan tambah besok, lusa, dan seterusnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis pertama dalam kitab Yakin dan Tawakal. Atau kalau kita dari awal, ternyata kita sudah sampai hadis ke-74 kurang lebih. Jadi sudah cukup lama loh, 74 hadis. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan semoga pengamalannya juga sampai hadis ke-74. Dan sampai belajarnya sampai 74, pengamalannya baru sampai hadis ke-7. Empatnya ketinggalan. Nah ini harus kita tanamkan terus ke dalam diri kita. Nah yang bersama kita pada hari ini adalah hadis yang cukup panjang, tapi semoga Allah tolong kita untuk bisa menjelaskan intisarinya dan bisa dibahas dalam satu pertemuan. Tentu saja dengan segala kekurangan kita dan pertolongan Allah yang maha sempurna. Ini hadis dari Abdullah bin Abbas. Mari kita simak bersama-sama. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, Berkata penulis Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang terdekat dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, uridat alayyal umamu. Langsung tunjukkan terjemahan saja, saya bacakan bahasa Arabnya di layar langsung terjemahan biar lebih mudah. Uridat alayyal umamu, telah ditampakkan kepadaku umat-umat manusia. Jadi ditampakkan ke Nabi SAW umat-umat manusia. Faraitu nabiyya wa ma'ahu ruhayta. Maka aku melihat seorang nabi yang diiringi atau bersama oleh sekelompok kecil. Nabi yang bersama kelompok kecil. Ruhayta itu bahasa atau sebuah kata dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kurang dari 10 ruhayt, kurang dari 10 orang atau kurang dari 10, biasa menggunakan ruhayt kurang dari 10. Ada yang mengatakan 3-9. Jadi kalau kita ingin menyebutkan angka dari 3-9, tapi kita agak ragu-ragu. Jadi misalnya kemarin saya ketemu sama Hasan, dia lagi bareng teman-temannya. Terus kita tanya, berapa orang teman-temannya? Berapa ya? Ya ruhayt lah, artinya antara 3-9. Tapi saya gak tahu pasti, biasanya gitu ruhayt, jadi udah gampang 3-9 atau di bawah 10. Jadi biasanya kalau kita tahu pasti sebutkan 7 orang misalnya. Tapi kalau kita sering kan nggak ngitung atau agak ragu-ragu, ya ruhayt lah gitu. Itu artinya di bawah 10. Jadi hadirin Allah muliakan, aku melihat seorang nabi dan dia bersama atau beliau bersama sekelompok kecil kurang lebih di bawah 10 orang. Jadi bayangin, nabi hanya bersama kurang dari 10 orang. Wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Dan ada nabi itu hanya bersama satu orang atau dua orang, atau satu orang dan dua orang. Jadi ada nabi hanya ada satu orang dan dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada nabi yang tidak ada umatnya sama sekali. Subhanallah. Nabi enggak ada umatnya sama sekali. Jadi ada nabi yang jamaahnya atau umatnya kurang dari 10 orang. Ada nabi yang umatnya hanya satu dan dua orang. Ada nabi yang enggak punya umat sama sekali. Subhanallah jamaah. Nanti kita akan tekankan masalah ini. Idrufi ali sawadun azim. Lalu tiba-tiba ditampakkan kepadaku umat yang sangat besar, umat yang besar. Sawadun azim, umat yang banyak. Fadhanantu annahum ummati. Maka ketika lihat jumlah umat ini sangat besar, aku mengira mereka adalah umatku. Ini umatku kayaknya, kata Nabi SAW. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Lalu disampaikan kepadaku, bukan, ini tuh Nabi Musa dan kaumnya, Nabi Musa dan umatnya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu nabi yang punya umat terbesar adalah Nabi Musa alaihissalam. Sebagian mengatakan kedua terbesar. Makanya pas ngeliat nih kayaknya umat aku nih, oh bukan, ternyata umat Nabi Musa. Terus disampaikan ke Nabi kita sama-sama, walakin unzur ilal ufuq. Tapi lihatlah ke ufuk itu. Nabi diarahkan untuk melihat ke ufuk. Fa'idha sawadun azimun faqila li unzur ilal ufukil akhar fa'idha sawadun azim. Maka aku lihat ternyata ada umat yang sangat besar. Lalu belum berhenti sampai di sana, lalu dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Ilal ufukil akhar, ufuk yang lain. Maka ternyata ada umat yang sangat besar juga. Jadi dua ufuk besar-besar. Faqila li hadhihi ummatuk. Lalu disampaikan ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nah inilah umatmu. Allahu Akbar. Umat Nabi sangat besar. Umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Nanti kita jelaskan. Kita baca dulu. Lalu dilanjutkan, wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-janna bighairi hisabin wal 'adab. Dan bersama mereka, atau di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allahu Akbar. Di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70 ribu orang. 70 ribu orang. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Hadisnya memang cukup panjang. Lalu dikatakan, kemudian Nabi kita SAW setelah itu beliau beranjak berdiri dan masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam rumah beliau. Nah, ketika Nabi SAW masuk jemaah, ketika Nabi SAW masuk, maka fakhadun nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Maka orang-orang itu, para sahabat, sibuk membicarakan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab itu. Jadi mereka kepo, jemaah. Penasaran, siapa nih? Tapi keponya positif. Keponya bukan ngomongin orang yang negatif, atau bicarakan aib orang, atau bicarakan isu tentang orang. Enggak, ini orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Siapa mereka? Apa ciri-ciri mereka? Semua orang ingin tahu. Semua penasaran pada saat itu. Lalu mereka mulai beropini. Sebagian mereka mengatakan, fala'allakum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan, kayaknya mereka adalah orang-orang yang menyertai dan menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayaknya para sahabat ini yang bersahabat menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. tapi gak satu suara dengan itu. Sebagian yang lain mengatakan, وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. Enggak, bukan itu kayaknya. Tapi barangkali mereka adalah orang-orang yang lahir sudah dalam kondisi Muslim. Jadi lahir udah Islam, ayah ibunya Islam misalnya. Sehingga mereka ini tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka sekali lagi tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, lanjutkan. Wa dzakaru asya. Lalu sebagian mereka menyebutkan opini lain. Kemungkinan lain, enggak mungkin ini kan. Mungkin itu, mungkin itu. Sampai jemaah sekalian, fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Keluar lagi menemui mereka. Terus Nabi SAW bertanya, "Mal ladzi takhudduna fi?" Apa yang kalian bicarakan? Kok seru amat gitu ya? Lagi bicarain apa sih? Fakhbaruhu faqal. Akhirnya cerita, "Iya, kita tuh ngebahas siapa tuh 70 ribu orang itu. Kok siapa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab?" Maka Nabi SAW menjelaskan, "Humul ladzina la yarkun." Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Wala yastarkun. Dan orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Wala yatatayyarun. Dan mereka tidak berbuat tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mendengar, ada seorang sahabat yang bernama Ukashah, Ukashah bin Muhsin. Ada yang tahu Ukashah bin Mihsan. Begitu dengar itu spontanitas, langsung mengatakan, "Udu'ullah an yaja'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar aku menjadi bagian dari 70 ribu itu. Lalu Nabi mengatakan, "Anta minhum." Engkau bagian dari mereka. Allahu Akbar. Gimana senangnya tuh Ukasha. Ya Rasulullah, saya pengen tuh engkau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Begitu Ukasha meminta doa dan Nabi memastikan engkau bagian dari mereka, tsumma qala rajulun akhar, lalu ada seseorang yang bersuara, "Udullah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong doakan aku juga agar aku menjadi bagian dari mereka. Lalu apa kata Nabi SAW? Sabaqaka biha Ukasha. Sabaqaka biha Ukasha. Engkau telah didahului oleh Ukasha. Hadis Bukhari Muslim. Ya Allah, ngenes banget ya. Ya, engkau telah didahului oleh Ukasha. Subhanallah. Dan sekilas info jamaah sekalian, sabaqaka biha Ukasha itu akhirnya jadi mathal dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita kalah cepat, orang Arab suka bilang sabaqaka biha Ukasha. Itu ya keduluan. Tadi saya udah ngasih ke orang sebelum kamu. Jadi jadi sebuah permisalan kalimat yang diucapkan jika ada disampaikan ke orang yang kalah cepat. Ke orang yang kalah cepat dalam banyak perkara. Saya mau ini dong. Ya. Baru aja yang terakhir saya kasih ke dia. Nah, orang Arab bilang, sabaqaka biha ukasha. Ukasha telah mendahulimu. Kau gak dapat apa-apa. Agak-agak lumayan sih ya. Nyelekit ya. Tapi halus sekali Nabi kita salam-salam. Ya jamaah yang Allah muliakan. Marilah kita membahas beberapa faedah dari hadis yang sangat mulia ini. Pelajaran yang pertama dari hadis ini, para ulama kita menjelaskan jamaah bahwa hadis ini membuka mata kita bahwa parameter dakwah itu bukan kuantitas jamaah. Parameternya bukan banyak-banyakan umat atau jamaah. Keberhasilan dakwah itu maksudnya tidak diukur dengan berapa jamaah kita. Keberhasilan dakwah itu tidak diukur dengan berapa umat yang belajar dengan kita. Kalau berapa viewers kita, berapa subscribers kita, bukan. Kalau itu tolak ukur keberhasilannya, maka banyak di antara kita lebih afdol daripada banyak para nabi. Dan itu gak mungkin. Itu gak mungkin. Siapa di antara kita bisa mengklaim saya lebih afdol daripada seorang nabi? Hadirin Allah muliakan. Bayangkan ada sebagian nabi cuma punya pengikut gak sampai 10 orang. Allahu Akbar. Ada sebagian nabi pengikutnya cuma 2 atau 1 orang. Ada nabi alaihi salam gak punya pengikut sama sekali. Apakah mereka gagal? Mereka gak gagal. Mereka sudah menunaikan tugas mereka. Adapun orang mau dengar gak dengar, itu bukan urusan, bukan urusan mereka, bukan tanggung jawab mereka. Itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menjadikan itu sebagai tolak ukur keberhasilan dakwah. Makanya kita tahu salah satu rasul terbaik, Nabi Nuh. Beliau berdakwah 950 tahun, Allahu Akbar, 950 tahun. 950 tahun. Siapa kita yang berdakwah 950 tahun? Dan berapa jamaahnya? Coba buka surat Hud ayat 40. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman dengannya kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Lihat akhir ayat surat Hud 40. Dan tidak beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit aja. Sedikit. Gak banyak. Makanya jemaah sekalian, berdakwah 950 tahun, pengikutnya bisa dimasukkan ke satu kapal. Muat, satu kapal itu muat. Sedikit. Dan lihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh. Misalnya kita buka surat Nuh ayat 7. Wa inni kullama da'autuhum litagfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastagshaw thiyabahum wa asar wastakbaru istikbara. Nabi Nuh menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya Allah, sesungguhnya setiap kali aku berdakwah kepada mereka, aku mendakwahi mereka agar engkau mengampuni mereka, apa yang mereka lakukan, respon apa yang mereka ungkapkan. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka masukkan anak jari mereka ke dalam telinga mereka. Wastagshaw thiyabahum, dan mereka tutup muka mereka dengan baju mereka, tutup telinga, baju, masuk, nutupin muka. Sekali dua kali, sehari dua hari, seminggu pertama, sebulan pertama, setahun pertama, wa asarru, mereka lakukan itu setiap saat. Wa asarru, israr, setiap saat. Bukan satu dua hari, bukan satu dua bulan, bukan satu dua tahun. Terus didakwain, laku israr. Wastakbaru istikbar, dan sombongnya minta ampun. Cuma gimana perasaan kita kalau kita ingin nasihatin orang, kita baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus mukanya tutup baju. Anaknya tuh orang kita apain coba? Subhanallah, digituin. Jadi kalau kita menghadapi celaan, cacian segala macam, ini nggak ada apa-apanya dibanding apa yang dialami para nabi dan rasul. Digituin. Bukan satu dua kali, tutup telinga. Jadi kalau baru disenyumin ngenyek gitu, masih senyum ngeremehin, itu masih lumayan lah, masih didengerin, masih lumayan lah, walaupun habis itu dibantah habis gitu, dan bantahnya nggak ilmiah. Ini tutup telinga langsung, terang-terangan depan muka, dan muka ditutup sebagai simbol saya nggak mau dengar Anda. Dan bukan satu dua kali. Wa asarru israr. Subhanallah. Bukan hanya enggak mau, bukan hanya enggak ada pengikut, dilecehkan. Dinyinyirin terang-terangan depan muka digituin. Makanya enggak heran belum menjadi satu dari 5 rasul terbaik. Oh, cobaannya demikian. 950 tahun jamaah, Allahu Akbar. Kita baru 3 kali nasihatan keluarga besar aja udah baper. Emang tuh keluarga besar aneh. Abu Jahal semua, Masya Allah, Abu Jahal semua. Udah berapa kali dakwain? Ya 2 kali sih, 2 kali baru dakwain. Pas dakwain pakai ayat gak? Kan belum hafal ayat. Jadi dakwainya udah pas-pasan, ngomong juga gak lancar, gak ada ayat yang keluar, gak ada hadis Nabi. Begitu tolak, baper. Subhanallah. Ini Rasul, 950 tahun. Terus aja istiqomah. Apakah gagal? Enggak. Gak gagal. Berhasil. Bahkan bukan hanya berhasil. Satu dari 5 Rasul terbaik di dunia sepanjang masa. Ulul azmi minar Rasul. Itu menunjukkan bahwa kalau jamaah banyak, alhamdulillah. Tapi kalau sedikit pun, itu bukan berarti gagal. Selama kita ikhlas dan selama kita on track, selama kita berdakwah dengan dakwah yang benar, mendakwahkan iman, mendakwahkan tauhid, menjelaskan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan tentang bahaya syirik, dan selalu mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu jemaah sekalian. Itu gak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah. Sama kita sampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang penuh dengan akhlak yang mulia, niatnya tulus, ikhlas, ingatkan, ajak manusia kepada iman, kepada tauhid, dan tidak melakukan kesyirikan, dengan lemah lembut, dengan akhlak yang mulia, ajak manusia mengikuti sunnah Nabi SAW, dan tidak melakukan bid'ah, dengan cara yang bijak, cara yang halus, lemah lembut, dengan niat ingin mengajak saudara kita untuk sama-sama menjadi hamba yang baik, mengajak manusia kepada ketaatan, dan tidak melakukan maksiat, dengan niat yang ikhlas, dan dengan cara yang santun, cara yang baik. Jadi ingatkan, tapi dengan cara yang baik, merangkul dengan penuh kesantunan. Adapun diterima nggak diterima, bukan urusan kita. Tetap doakan. Makanya lihat Nabi Nuh. Coba kita buka lagi Nuh ayat 7 tadi. Lihat bagaimana. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Oh, ini dalam jamaah. Dan sesungguhnya setiap aku berdakwah kepada mereka, agar apa? Agar mereka ikut saya, agar nama saya naik, agar saya dapat personal branding, agar saya punya nama besar, agar mereka muji saya. Enggak. Litaghfira lahum, agar engkau ya Allah mengampuni mereka. Lihat, gak ada kepentingan para nabi dan rasul itu. Saya ngajak mereka bukan agar mereka ikut saya semata. Saya berdoa kepada mereka bukan agar mereka memuji saya, mengeluh-eluhkan saya, mengagumi saya. Saya mendakwahi mereka agar engkau ya Allah memaafkan mereka. Makanya ketika ditolak gak baper, karena tujuannya bukan cari masa, tujuannya bukan cari pujian. Kekecewaan itu berbanding terbalik dengan ekspektasi dan harapan. Ketika harapannya dipuji, disanjung, dan dielu-elukan, lalu yang didapat adalah celaan, cacian, maka kita akan kecewa. Kita akan baper dan kita akan mundur. Tapi kalau tujuan kita bukan itu, gimana caranya agar saudara kita dimaafkan sama Allah? Ketika kita mengajak mereka kepada yang hak, kepada ketaatan, kepada sunnah Nabi SAW, kepada iman, gimana nih caranya agar saudara saya ini dimaafkan sama Allah, saya sayang sama dia. Ketika kita ajak, ditolak, gak ada masalah. Minta pertolongan kepada Allah agar Allah mengokohkan hati kita. Kunci tolak ukur keberhasilan bukan banyak-banyakan jamaah. Walaupun kita bersyukur jika ada seorang ustaz atau ada seorang dai yang jamaahnya banyak. Alhamdulillah, dzalika fadlullahi yu'ti man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada ustaz-ustaz kita yang punya jamaah banyak. Tapi yang enggak punya jamaah, yang sedikit, yang cuma satu, yang kalau duduk di kajian sedikit banget yang hadir, bukan berarti mereka gagal dan bukan berarti mereka kalah daripada ustaz-ustaz kita yang jamaahnya banyak. Bisa jadi di sisi Allah yang zaman cuma satu, cuma dua, cuma tiga, gak sampai 10, itu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Walaupun dua-duanya sama-sama berhasil, kita berhusnul kepada semua pihak yang mengajak kepada kebenaran, yang mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Nabi Nuh, Allah katakan illa qalil, yang ikut sedikit, tapi top 5, 5 besar. Yang ikut sedikit, lima besar. Siapa diantara kita mengklaim lebih hebat daripada Nabi Nuh? Gak mungkin. Ini pelajaran penting buat kita jemaah sekalian yang Allah muliakan. Kita lanjutkan. Pelajaran berikutnya adalah bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dengan pengikut terbanyak. Pengikut terbanyak. Ini dijelaskan oleh para ulama kita. Mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Dari sini kita juga bisa memahami yang pertama, bahwa punya jamaah yang banyak itu pun juga bukan sesuatu yang tercela. Bahkan Nabi kita jamaahnya terbanyak, umatnya ternyata terbanyak. Nabi kita salam-salam, umatnya terbanyak. Ini dalilnya. Ini dijelaskan para ulama seperti Ibnul Mulakin dan para ulama yang lain. Nabi Muhammad adalah nabi yang umatnya terbanyak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sering dicela jemaah, subhanallah. Walaupun sering dihina sampai hari ini. Padahal Nabi enggak pernah zolimin mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dicela dan dihina. Tapi itu tidak menurunkan kedudukan beliau. Bukankah Allah sudah berfirman, alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dharak, wa rafa'na laka dhikrak. Itu kan al-insyirah, ayat yang kita hafal, wa rafa'na laka dhikrak, dan kami tinggikan namamu wahai Muhammad, kami tinggikan, wa rafa'na laka dhikrak, kami tinggikan penyebutanmu. Orang akan nyebut-nyebut engkau, engkau akan jadi buah bibir. Di antara maknanya azan, azan akan terus bersenandung dan berkumandang, dan Nabi Muhammad yang disebutkan, nama beliau yang disebutkan. Dan selain azan, beliau akan menjadi tokoh terbesar. Wa rafa'na laka dzikra, kami angkat, kami angkat. Orang mau jatuhin ke apa-apa, Nabi Allah yang angkat kok. Kalau Allah yang angkat, mana mungkin dijatuhkan manusia yang lemah? Gak mungkin. Mau kedudukan manusia itu seperti apapun, gak mungkin bisa. Wa rafa'na laka dzikra. Dan terbukti hadis ini, Nabi menjadi sosok yang pengikutnya terbanyak sepanjang masa, terbanyak. Dan celaan dan hinaan justru itu promosi gratis ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manusia jamaah sekalian punya fitrah itu respect dengan sosok yang berada di pihak terzolimi. Itu manusia. Secara tabiat, secara fitrah, manusia itu respect ke pihak yang terzolimi, yang teraniaya, yang terfitnah. Kita tanya diri kita, respect gak kedengeran? Duh, difitnah. Kita respect. Makanya sebagian sosok mengatakan, ini promosi gratis ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Samping kita jelas tidak ridho dengan ini, tapi kita lihat hikmahnya. Ini promosi gratis. Orang jadi penasaran, orang jadi kepo, orang yang tahu kenapa sih sampai sosok ini diperjuangkan oleh umatnya. Lalu mereka baca sejarah beliau, biografi beliau, dan tidak ada orang membaca dengan hati yang bersih kecuali akan jatuh hati. Akan jatuh hati. Mana ada tokoh seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya umatnya dijamin terbanyak, terbanyak. Dan salah satu yang menambah kejadian-kejadian seperti ini. Yang akan menggelitik, dan bukan hanya menggelitik, membuat terasa penasaran ke banyak pihak untuk langsung cross check ke sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu poin. Dan mau dipadamkan enggak bisa. Wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat Nabi. Nabi Muhammad bukan kita yang mengangkat. Allah yang mengangkatnya. Bukan kita mempromosikan, Allah yang mengangkat namanya. Wa rafa'na laka dzikra. Itu ayat udah kita hafal nih. Juz 30 Al-Insyirah. Salah satu ayat favorit, surat favorit kita karena mudah. Wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat namamu wahai Muhammad. Oleh karena itu jemaah sekalian yang Allah muliakan, di samping ketidakterimaan kita, Nabi kita disikapi dengan demikian. Tapi lihat sisi lain, ini adalah hikmah yang besar. Dan ini semakin mewujudkan hadith-hadith Nabi SAW bahwa beliau adalah sosok yang memiliki pengikut terbanyak nanti pada hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Pelajaran berikutnya dari hadith ini, bahwa ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa adab, tanpa adab kita tahu. Jadi enggak masuk neraka dulu. Langsung surga. Allahu Akbar. Langsung surga direct. Enggak transit. Langsung surga. Adapun hisab. Apa arti hisab? Hisab jemaah sekalian Allah muliakan, itu bahasa Indonesia secara bahasa kan dihitung. Jadi amal soleh kita dihitung, dipaparkan, atau bukan hanya amal soleh, semua, mohon maaf, semua hal yang kita lakukan itu dibuka. Dan hisab itu terbagi menjadi dua kata para ulama. Yang pertama hisab ard, ain ra dab, artinya dipaparkan. Maksudnya apa sih? Maksudnya seseorang nanti hari kiamat akan ditanya tentang amalnya, perbuatannya, ilmunya, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan bagaimana dia gunakan. Dan dia akan menjawab itu. Dia akan menjawab itu dengan hati yang lapang. Dan apabila yang dipaparkan adalah dosa-dosanya, maka dia akan akui, lalu Allah akan tutup dosa-dosanya, dan Allah akan lepaskan, dibuat berlalu. Dan inilah hisabnya orang-orang beriman. Hisabnya orang-orang beriman. Kita bisa lihat dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Bisa kita buka. Fa'amma man utiya kitabahu bi'aminih. Adapun orang yang diberikan kitab catatan perbuatannya dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Jadi kami akan hisab dia dengan hisab yang mudah. mudah. Jadi begitu kita dikasih catatan amal kita ke sebelah kanan kita, hisab mudah. Subhanallah. Semoga Allah kasih seperti itu, atau kita tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Hisabnya mudah. Dan itu hanya untuk orang-orang beriman. Jadi ditanya tentang nikmatnya, dipaparkan tentang amal perbuatannya, dipaparkan tentang ilmunya, terus ditanya untuk apa segala macam, dia bisa jawab, dan kalau itu dosa, dia akan akui, lalu Allah tutup dan Allah lewatkan. Adapun yang kedua, hisab munaqasyah, artinya dihisab dan dicecer, didebat. Dan itu sangat mengerikan jamaah. Itulah sabda Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, man nukishal hisabu udhib, barang siapa yang dihisab, dalam arti benar-benar didetailkan, didebat, dicecer, maka dia akan sengsara dan tersiksa. Menukishar hisabu udhib, barang siapa yang dicecer pada saat hisab, udhib, dia akan tersiksa. Dia akan tersiksa. Hadirin Allah muliakan, itulah untuk orang-orang kafir dan ahli maksiat dari orang-orang yang bertauhid dan muslim. Orang-orang kafir dan ahli maksiat, orang fasik dari orang-orang yang bertauhid, dipersulit hisabnya. Makanya manukishal hisabu udhib, barang siapa yang hisabnya dicecer, dikuliti, ditelanjangi bahasa kita, dia akan tersiksa. Dan jemaah sekalian, dan hadis ini menawarkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahu Akbar. Tanpa hisab, tanpa azab. Dan yang kita harapkan. Itu yang kalau bisa kita perjuangkan. Kenapa demikian? Karena kalaupun hisab yang pertama, itu pun ada dramanya juga jamaah. Mari kita simak hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, inna allaha yudinil mu'mina fayadda'u alaihi kana fahuwa yasturuh wa yuqulu ata'rifu dhanba kaza, ata'rifu dhanba kaza. Allah mendekat kepada orang beriman Lalu setelah itu Allah SWT bertanya kepada dia, apakah engkau tahu dosa ini? Dosanya dia nih, orang beriman ini. Apakah engkau tahu, masih ingat gak dosa ini? Masih ingat gak dosa ini? Maka orang beriman mengatakan, na'am ayy rab. Iya, saya ingat ya rab. Hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Maka ketika orang beriman itu mengakui dosa-dosa dia, dan dia merasa dia akan binasa, dia akan hancur, dia akan masuk neraka, maka Allah mengatakan, satartuha alaik fid dunya wa ana akfiruha lakal yaum. Aku telah tutup dosamu di dunia, maka hari ini aku akan ampuni dan tutup dosamu. Fayu'ta kitabah hasanati. Maka Allah berikan buku kebaikan-kebaikannya. Jadi walaupun Allah tutup, tapi kalau masih dihisap, masih merasa gak nyaman jemaah. Ya simple deh. Di dunia aja nih, enak gak kalau misalnya kesalahan kita tuh terungkap? Walaupun kita tahu, misalnya orang tua kita gak akan marah sama kita, tapi nyamankah kita kalau dosa kita diketahui oleh mereka? Kan gak enak. Kita punya istri atau suami itu baiknya minta ampun, tapi nyamankah kita kalau kita punya masa lalu dan pasangan kita tahu masa lalu kita, atau kita yang cerita, atau kita ini apa nih, pada akhirnya akan dimaafkan juga, tapi kan gak enak. Ini jalan detik-detik itu tuh kan gak nyaman ketika dosa kita ketahuan. Subhanallah. Walaupun habis itu Allah, makanya kan dalam hadis ini, hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Ketika sampai orang beriman itu mengakui dosa-dosanya dan dia berpikir dia akan hancur, dia akan binasa. Jadi walaupun dipermudah sama Allah, tapi tetap aja dia berpikir dia akan binasa. Gimana kalau Allah cecer semuanya? Ini saja Allah katakan, aku telah tutup di dunia dan aku akan tutup lagi di akhirat pada hari ini. Maka diberikanlah buku kebaikannya. Itu aja gak nyaman, apalagi ditanjangi. Kenapa Anda melakukan ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Gak enak kan jemaah? Ditanya itu kan gak enak kan? At-ta'rifu adz-dzanba kadza. Anda masih ingat dosa di hari itu? Anda masih ingat dosa Anda di hari itu? Kan gak enak. Ditanya gitu apa enaknya? Gak nyaman. Itu yang dimaafkan. Gimana kalau gak dimaafkan? Dibongkar semuanya. Yawma tublas sarair. Di hari dimana seluruh rahasia dibongkar sama Allah. Kebohongan kita, ketidakjujuran kita. Mungkin kita punya skandal ketika hidup. Ada orang selingkuh, istrinya gak pernah tahu, anaknya gak pernah tahu. Terus dibongkar sama Allah. Walaupun nanti Allah maafkan misalnya, tapi kalau ditanya, kenapa, ingat gak selingkuh sama si A? Ingatkah sama si B? Ingatkah ketika Anda zina sama si C? Walaupun dimaafkan, tapi kita sudah ngalamin sebuah titik, kayaknya saya hancur nih hari ini. Saya hancur hari ini. Itu sabda Nabi di atas. Kayaknya saya hancur hari ini. Habis itu baru dimaafkan. Jamaah kita perantauan, kita tinggal Jakarta segala macam. Orang tua kita di kampung dengernya kita baik-baik aja, dan kita anak yang baik. Tiba-tiba mereka tahu semuanya aib-aib kita. Gimana perasaan kita? Ini yang ngebuka Rabbul Alamin, bukan ayah, bukan ibu, tapi Malik Yaumiddin yang punya hari kiamat. Yang punya hari kiamat, yang dengan mudahnya masukkan kita ke neraka. upayakan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Udah gak di otak-atik dulu, main masuk aja masuk. Gak di otak-atik, gak dibuka. Gak art, gak dipaparkan. Karena walaupun pada akhirnya diampuni dan dilancarkan, tapi kalau dipaparkan, ya gak enak jemaah. Kita punya kesalahan, orang tua kita ngungkit terus, walaupun cuman ingat nggak, masih ingat nggak kesalahan anda, kita aja nggak nyaman. Tolonglah ma, jangan dibahas lagi itu ma, saya nggak nyaman dibahas, kan begitu. Atau ada suami atau istri ketahuan selingkuh, udah dimaafkan nih, tapi begitu ada masalah diungkit lagi, ya habis kamu sih waktu itu sama perempuan itu, enak nggak? Padahal kita udah bertobat, kita udah minta maaf segala macam, kita perbarui, kita udah rajin ibadah, diungkit lagi. Aduh, gak nyaman jemaah sekalian. Gak enak. Dipaparkan tuh gak enak. Padahal gak didebat, gak dikulitin, gak ditanjangin, cuma diangkat aja, diangkat lagi. Kan gak nyaman. Dan seringkali kita terpancing. Ya aku tahu aku salah, tapi kan aku udah bertobat. Jadi angkat terus dong. Kalau kita suami atau kita istri, nah kalau istri nangis, nah kalau yang ngangkat itu istri kita bisa marah. Kalau yang ngangkat itu Rabbul Alamin, gimana marahnya? Kalau yang ngangkat itu Malik Yaumiddin, kenapa anda minum wine di sini? Kenapa anda minum anggur pada jam sekian di hari sekian? Kenapa anda maksiat? Kenapa waktu itu anda ngisep ganja? Kenapa anda check in dengan wanita itu? Di saat istri anda sedang tunggu anda di rumah, kenapa anda lakukan itu? Oh itu, itu luar biasa. Padahal gak disikat, cuma diangkat gitu. Masih ingat dosa ini? Masih ingat dosa ini? Masih ingat pada anda berzina? Kalau wanita masih ingat ketika anda buka aurat? Oh, nyaman gak digituin jamaah? Luar biasa. Ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hadirin yang Allah muliakan. Tapi 70 ribu itu sedikit banget loh jemaah. Yang selimuran Jakarta aja 15 juta. 70 ribu. Umat Nabi SAW dari 15 abad yang lalu sampai hari ini, dan kita gak tahu sampai kapan hari kiamat. Cuman 70 ribu. Selebihnya dihisab. Menurut hadis ini. Hadirin yang Allah muliakan. Tambahan harapan dijelaskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, "Utitu sab'ina alfan min ummati yadkhuluna jannata bighairi hisab." Aku diberikan 70 ribu dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. 70 ribu. Wujuhuhum kal qamari lailatal badar. Wajah mereka itu seperti bulan purnama. Bersinar. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka seperti hati satu orang. Hati 70 ribu itu seperti hati satu orang. Apa maksudnya? Hati mereka bersih, gak ada hasad. Bersih, bersih, bersih. Gak ada hasad sama orang. Emang kita hasad sama diri kita jamaah? Enggak kan? Menyikapi orang itu kayak menyikapi dirinya sendiri itu poinnya. Hati mereka 70 ribu itu kayak hati satu orang. Menyikapi orang lain kayak menyikapi diri sendiri. Kita senang ketika dapat kebenaran, kita senang saudara kita dapat kebenaran. Kita sedih ketika berdosa, kita sedih ketika saudara kita berdosa. Bukan dinyinyirin. Ayo tuh. Seperti menyikapi diri ini. Fastazattu Rabbi Azza wa Jalla. Lalu aku minta kuota itu ditambah sama Allah. aku minta kuota itu ditambah kepada Rabbku. Fazadani, subhanallah, Allahu Akbar, Allah kasih tambahan, kata Nabi. Ma'akuli wahidin sab'ina alfa, setiap satu orang dari 70 ribu itu bisa membuat 70 ribu lagi. Setiap satu orang cabangnya 70 ribu lagi. Setiap satu orang cabangnya 70 ribu lagi. Setiap satu orang cabangnya atau akan membawa 70 ribu lagi. Berarti berapa jemaah? 4,9 M. Ya. 4,9 M. Tapi sebenarnya masih gak terlalu banyak juga. Umat Islam di dunia sekarang berapa? 2 M ya? Kurang lebih. Atau 1. 1 ya. Itu dalam satu masa. Ini 15 abad dihitung. Ini kalau kiamatnya sekarang, kalau kiamatnya masih lama. Tapi paling enggak lah, daripada 70 ribu doang, setiap satu orang 70 ribu. Nah, kriteria lebih detailnya disebutkan layar kun, tidak meruqyah. Kita kembalikan lagi ke hadis ini, jemaah, tolong di layar. Layar kun, wala yastar kun, wala yattawun, kata Nabi SAW, tolong dihadirkan. Beliau menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak meminta diruqyah dan tidak bertatoyur, menganggap sial sesuatu tanpa dalil. Tatoyur, dari dulu dari kata-kata toyur, toyur itu burung. Jadi dulu mereka kalau melihat sial atau enggak, ngelihat arah terbangnya sekelompok burung, maka ini dijadikan sebuah nama, menganggap sial sesuatu padahal nggak ada dalilnya, menganggap sial sebuah angka misalnya atau sebuah tata letak dan posisi dan semuanya. La tatawal wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat la yaktawun, tidak meminta di kei, diobati dengan besi panas. Hadirin Allah muliakan, yang pertama yang ingin kita jelaskan, yang ingin kita sampaikan, banyak para ulama mengatakan bahwa redaksi tidak meruqyah, jadi orang mereka tuh yang orang-orang yang tidak meruqyah, kalimat tidak meruqyah ini lafadznya syadz dalam ilmu hadis, alias tidak valid, tidak valid. Tidak valid. Dan diantara dalilnya adalah Nabi SAW meruqyah. Jadi kalau kalau redaksi ini benar, maka Nabi gak masuk dong hadis ini. Nabi sendiri gak masuk, karena Nabi meruqyah. Meruqyah orang yang sakit. Maka meruqyah tidak termasuk. Atau meruqyah, mohon maaf, tidak valid. Allah Ta'ala, ini dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Sulaimin dan para ulama yang lain. Yang tepat la yastarkun, tidak meminta diruqyah. Tidak meminta diruqyah. Jadi 70 ribu itu tidak meminta diruqyah. Tidak meminta diruqyah. Tapi kalau kita diruqyah tanpa kita minta, aman. Sama, jangan minta ruqyah. Haram dong Ustaz, enggak haram. Tapi kalau kita minta diruqyah, kita kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan azab. Jangan minta diruqyah. Walaupun terjadi khilaf para ulama tentang masalah ini, diantaranya ada yang mengatakan maksudnya tidak minta diruqyah sebelum sakit atau sebelum dalam kondisi normal. Adapun ketika sakit atau kena ain atau kena sihir boleh. Tapi walau ta'ala alam, redaksinya redaksi mutlak. Lebih baik kita main aman untuk tidak meminta diruqyah. Baik dalam kondisi normal atau ketika kondisi sakit atau kena pengaruh sihir ain atau yang lain. Kenapa enggak minta diruqyah? Karena mereka hanya bertawakal kepada Allah. Itu poinnya. Karena mereka hanya bertawakal kepada Allah. Mereka yakin Allah yang akan sembuhkan. Dan mereka ruqyah diri mereka sendiri. Mereka amalkan amalan hati mereka. Mereka kuatkan zikir mereka. Makanya tadi kan, hati mereka seperti hati satu orang. Hatinya bersih, baik, luar biasa. Wala yaktawun, dan tidak meminta di kei. Tidak meminta di kei. Kei itu pengobatan klasik dengan cara ditempelkan bagian tubuh, sebuah titik bagian tubuh dengan besi panas. Kenapa ini dimasukkan? Karena kei itu ada unsur menyakiti dengan api. Menyakiti dengan nar, dengan api. Dan itu kurang disukai. Kalau meminta, dan ini juga berkaitan dengan tawakal juga. Makanya para ulama menjelaskan kalau mengkei, menolong dengan mengkei, aman. Tapi meminta, jangan meminta. Lagi-lagi ilatnya karena mereka bertawakal kepada Allah. Wala yatatawayyarun, dan jangan menganggap sial sesuatu yang tidak ada dalilnya. Itu seperti angka, menghindari angka sekian-sekian. Kalau kita lakukan itu, dikhawatirkan kita tidak mendapatkan kesempatan demikian. Kita tidak mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini gak main-main, sedikit. 70 ribu, sedikit. Maka memang amalannya spesial. Dan ternyata amalan hati yang bernama tawakal dan kejernihan hatinya. Makanya tadi 70 ribu seperti hati satu orang. Hati satu orang bersih, tidak berharap kepada makhluk, tidak bertumpu kepada makhluk, dan bertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan sedikit di hari esok insyaallah ta'ala. Sekaligus kita belum menjelaskan tentang ukasha, dan ada beberapa faedah yang akan kita angkat juga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa disampaikan, dan kita akan tekankan lagi di pertemuan yang akan datang karena waktu sudah habis. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.